Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Insyaallah mulai malam ini kita akan membahas kitab Mulakhos dalam bahasa Arab yang dikarang oleh Fuad Nikmah. Kitab ini membahas dua ilmu dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ilmu nahwu dan yang kedua adalah ilmu shorof atau ilmu tasrif. Kemudian di sini kita langsung membahas di halaman ke-17 tentang qawaidin nahwi. Di sini dibahas muqaddimah aqsamul kalimatil arabiyyati. Muqaddimah yaitu tentang pembagian kata-kata dalam bahasa Arab. Penulis menyatakan di sini menerangkan definisi ilmu nahwu terlebih dahulu. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya tugas setiap kata ketika dia masuk di dalam sebuah kalimat. Wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Kemudian yang selanjutnya, dengan ilmu nahwu itu atau dengan kaidah-kaidah tersebut diketahui kepastian akhir dari kata-kata dan bagaimana cara mengi'rab kata-kata tersebut. Jadi dengan ilmu nahwu ini kita bisa mengetahui fungsi dari setiap kata yang masuk ke dalam kalimat. Dan selain fungsi, yang kedua adalah kepastian harokat akhir atau kepastian keadaan huruf terakhir dari setiap kata. Dan yang ketiga adalah cara mengi'rab masing-masing kata tersebut. Yang semuanya ini bisa diketahui dengan kaidah-kaidah yang terangkum dalam kaidah nahwu. Kemudian yang selanjutnya, watan qasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Kemudian kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ismin, kedua fi'lin, dan yang ketiga adalah harfin. Ini sudah masyhur, insyaallah sudah maklum. Dari pemula sudah mengetahui bahwasanya pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf atau harf. Kemudian yang selanjutnya atau ada di dalam, memang ada kitab yang lain atau pendapat yang lain menyatakan pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada empat, yaitu isim, fi'il, huruf, dan isim fi'il. Tapi itu pendapat yang kurang terkenal atau sedikit yang mengikutinya. Jadi mayoritas menyatakan tiga, isim, fi'il, dan huruf. Adapun isim fi'il itu masuknya kepada isim, Jadi dia termasuk kepada isim, tidak berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama kita bahas satu persatu makna dari atau ciri-ciri dan yang selanjutnya dari masing-masing pembagian kata tersebut. Pertama, al-ismu. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-ismu atau yang sering diterjemah bebaskan dengan kata benda. Sebenarnya untuk memaknai isim dengan kata benda itu kurang tepat. Karena isim itu bisa juga berupa sifat, seperti yang akan dijelaskan nanti. Jadi kalau kata benda itu tidak termasuk sifat. Jadi yang lebih tepat itu bukan diterjemahkan kata benda. Isim itu bukan diterjemahkan kata benda, karena kata sifat itu juga bisa masuk ke isim. Kemudian di sini penulis memberikan definisi isim. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au maknan mujarradin minaz zamani. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada insan, yang pertama insan yaitu manusia. Manusia baik itu namanya atau anggota tubuhnya, itu namanya isim. Au hayawanin atau hewan, baik itu nama hewannya atau anggota tubuh dari hewan tersebut, itu namanya isim. Jadi hewan itu asal katanya dari bahasa Arab, dari hayawan. Hayawan itu artinya hewan. Kemudian nabat, nabatin. Nabatin itu tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya jamadin. Jamadin itu benda benda padat seperti meja, kursi, rumah. Kemudian makanin, makanin itu tempat, misalnya kota atau negara. Au zamanin atau waktu, bisa sekarang yang akan datang atau lampau. Au sifatin atau sifat. Nah, ini yang termasuk isim. Dia walaupun sifat tapi termasuk isim. Sifat ya seperti umpamanya bagus, jelek, dan seterusnya. Au maknan mujarradin minaz zamani. Atau makna yang tidak berkaitan dengan waktu, yang lebih dikenal dengan masdar. Masdar itu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Mislu contohnya, rojulun. Rojulun itu contoh untuk insan. Rojulun seorang laki-laki dewasa. Yang kedua, asadun. Asadun itu contoh untuk hayawan, hewan. Asadun artinya singa. Zahrotun. Zahrotun artinya bunga. Itu contoh untuk nabat. Nabatun. Kemudian selanjutnya, Al-Qahiroh. Kairo, nama kota. Kelewatan satu ya. Haitun. Haitun itu dinding. Contoh untuk jamad, benda padat. Kemudian Al-Qahiroh. Al-Qahiroh itu Kairo. Contoh untuk makan, untuk tempat. Yaitu Al-Qahiroh itu kota. Syahrun, contoh untuk zaman. Syahrun artinya bulan. Jadi di sini maksudnya bulan itu bulan waktu, bukan bulan yang bulan benda yang yang di langit gitu. Kemudian sifat, contohnya nazif. Nazif artinya bersih. Bersih. Jadi bersih itu termasuk isim. Kalau dalam bahasa Indonesia, bersih itu termasuk kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu termasuk isim. Istiqlal, ini contoh untuk makna mujarradin minaz zaman. Makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Istiqlal artinya kemerdekaan. Dia masdar. Dari istaqalla yastaqillu. Jadi semua masdar itu termasuk isim. Dia termasuk makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi ini definisi dari penulis. Berbeda dengan definisi yang biasa dipakai di kitab lain. Kalau di kitab lain itu diterangkan isim itu adalah kullu kalimatin ya dulu ala maknan, kemudian ya dulu ala maknan la lam yaktarin bizaman, semua kata yang menunjukkan kepada waktu kemudian tidak berkaitan dengan semua kata yang berkait yang mempunyai makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Itu definisi dari kitab yang lain atau yang semakna dengan definisi tersebut. Tapi kalau di sini memakai definisi langsung memakai contoh. Jadi langsung memakai contoh, isim adalah yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Dan ini definisi yang lebih gampang atau lebih bisa diterima oleh akal atau pikiran. Sama seperti umpamanya hadis tentang Islam, al-Islam, antasyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya itu langsung memakai rukun Islam. Jadi definisinya memakai langsung rukun Islam. Kalau di sini langsung memakai contoh. Ada lagi seperti definisi tagut di dalam asar itu. Ada yang mendefinisikan tagut itu adalah dukun, langsung memakai contoh. Tagut itu ada yang lainnya memberi definisi tagut itu adalah setan dan seterusnya. Untuk langsung bisa diterima oleh akal. Misalnya kalau isim kita definisikan setiap kata yang mempunyai makna dan tidak berkaitan dengan waktu, itu masih agak mengambang. Butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi kalau yang di sini disebutkan, didefinisikan oleh penulis, langsung memakai contoh itu langsung bisa diterima oleh akal. Walaupun nanti tidak ada diberi contoh, itu masih bisa diterima atau dipahami. Kemudian di sini diberi contoh, masing-masing yang diberi contoh, jadi lebih bisa lebih jelas. Kemudian selanjutnya diberikan ciri-ciri dari isim. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu. Di situ yatamayyazu, di situ titik. Taknya hilang, seharusnya itu ada titik dua di atas. Yatamayyazu dari wazan yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Yatamayyazu menjadi jelas atau menjadi berbeda. Al-ismu, isim itu menjadi jelas atau berbeda. An-goirihi, dari yang selainnya. Dari kata yang selainnya, yaitu dari fi'il atau huruf. Minal kalimati, dari kata-kata. Fi'annahu, bahwasannya isim itu. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah yumkinu tanwinuhu, bisa ditanwin. Nanti ada definisi apa itu tanwin, tapi kita kasih di sini definisi ringkasnya. Tanwin itu ya, yaitu nun sukun di akhir kata yang ditulis dhammatain, fathatain, atau kasrotain. Itu namanya tanwin. Mislu rajulun, rajulun itu di akhirnya ada tanwin, ditulis dengan dhammatain. Kalau fathatain berarti rojulan. Kalau kasrotain berarti bacanya rojulin. Maka dia digolongkan isim karena ada tanwin di ujungnya. Yang kedua contohnya kitabun. Kitabun ada tanwin di ujungnya. Maka kita definisikan dia sebagai isim. Yang ketiga syajaratun. Pohon. Ini juga isim. Karena di ujungnya ada tanwin. Jadi ini dia apa namanya? Tanda secara lafat ya. Kalau secara makna tadi di atas sudah diterangkan. Sajarotun berarti termasuk nabat. Berarti dia isim. Walaupun kita tidak tahu cara bacanya tapi tahu maknanya. Berarti kita bisa mendefinisikannya sebagai atau menjadikannya sebagai isim. Kitabun, buku. Berarti dia termasuk jamad. Secara makna dia termasuk jamad. Benda padat. Maka kita definisikan sebagai isim. Itu rajulun, itu sudah jelas tadi di atas ada contohnya. Sebagai tanda dari, atau sebagai contoh dari insan. Kemudian yang kedua, yumkinu idkhalu al alaihi. Bisa dimasuki al atasnya. Atau yang lebih familiar itu dinamakan alif lam. Tapi kalau di sini memakai istilah al, itu cuman beda cara baca, tapi maksudnya sama. Ada yang mengatakan al, ada yang mengatakan alif lam. Gitu. Setiap kata yang di depannya ada alif lam, maka dia termasuk isim. Contohnya ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Nanti ada dibahas apa itu makna dari alif lam dan fungsi dari alif lam. Kemudian kalau ada alif lam, berarti tanwinnya harus di hapus, harus dihapus. Tidak boleh ar-rojulun, jadi tanwinnya harus dihapus. Itu insya Allah sudah paham, karena itu pelajaran yang dasar. Yang ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida alaih. Bisa dimasuki oleh huruf nida di depannya. Salah satu huruf nida itu ya. Ini sudah dibahas di bab munada. Itu ada pembahasan tentang huruf nida. Huruf nida itu ada banyak, salah satunya yang sering dipakai adalah ya untuk panggilan. Contohnya ya rojulu. Ya itu huruf nida, rojulu itu munada. Jadi munada itu pasti isim. Tidak mungkin huruf atau fi'il. Wahai lelaki. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Muhammad itu munada yang dipanggil, yang diseru. Maka dia termasuk isim. Cirinya dia didahului oleh huruf ya. Nanti ada juga pembahasan ya itu bisa dihapus. Jadi tinggal munadanya saja. Itu nanti diketahui dengan konteks kalimat. Gitu. Jadi setiap munada itu pasti pasti dia isim. Yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jar au bil idofati. Bisa dimajrurkan dengan huruf jar atau dengan idofah. Kalau dengan huruf jar berarti dia bentuknya jar wa majrur. Kalau dengan idofah Berarti dia bentuknya mudhof ilaih. Contohnya yang dengan huruf jar, ala syajaroti. Ala itu huruf jar, asyajaroti itu isim majrur. Karena dia di depannya ada huruf jar, berarti asyajaroti itu adalah isim. Tandanya dia ada huruf jar di depannya. Terus, kenapa buka alif lam itu kan termasuk kata tersendiri ya. Alif lam kan huruf, dia termasuk huruf ta'rif. Walaupun dia di depannya ada huruf jar, ala, tetap alnya itu, alif lamnya itu bukan isim. Karena kita katakan kalau ada alif lam masuk ke isim, itu menjadi seolah-olah satu kata. Jadi tetap ala syajaroti. As-syajaroti, syajaroti itu termasuk isimnya, bukan alif lamnya. Karena kaidahnya kalau huruf jar itu pasti masuk ke isim. Tapi ternyata di sini huruf jarnya masuk ke alif lam. Jawabannya karena as-syajaroti itu termasuk seolah-olah satu kata. Jadi bukan dua kata, tapi seolah-olah menjadi satu kesatuan kata. Jadi as-syajaroti, syajaroti itu sebagai isimnya. Gitu. Buktinya alanya itu langsung memajrurkan syajaroti, bukan memajrurkan alif lamnya. Yang contoh kedua, gusnus syajaroti, cabang pohon. Ala syajaroti di atas pohon. Gusnus syajaroti, cabang pohon. Atau dahan pohon. Atau ranting pohon. Gusnu itu sebagai mudhof, asyajaroti sebagai mudhofun ilaih. Asyajaroti ini majrur karena sebagai mudhofun ilaih dan dia termasuk isim. Jadi yang dijadikan patokan itu setiap yang majrur itu adalah isim. Baik itu majrurnya oleh huruf jar atau oleh mudhof atau oleh idhofah. Kalau di sini disebutkan majrurnya oleh idhofah. Kemudian yang kelima, yumkinul isnadu ilaih ay al-ikhbaru anhu, bisa dimusnad ilaih, yaitu diberitakan. Jadi di sini ada yang harus diketahui itu ada dua rukun dalam satu kalimat. Ada musnad ilaih. Musnad itu yang, apa namanya, berita. Musnad itu berita. Al-mukhbar, berita. Musnad ilaih itu yang diberitakan. Misalnya, al-kitabu mufidun, berarti beritanya adalah mufidun. Kitab itu bermanfaat. Yang diberitakan adalah Alkitab. Karena yang sudah diketahui itu adalah Alkitab. Yang diberitakan itu sesuatu yang sudah diketahui. Jadi mubtada, Alkitab itu mubtada. Mubtada itu namanya musnad ilaih. Dan musnad ilaih itu harus isim. Sedangkan musnad berita itu bisa isim, bisa selain isim. Contoh yang lain umpamanya memakai fi'il fa'il, jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun berarti isi beritanya adalah jalasa. Muhammad telah duduk, berarti yang diberitakan adalah Muhammad. Muhammad sebagai musnad ilaih. Dia pasti isim. Sedangkan jalasa itu musnad. Musnad itu berita. Bisa isim, bisa selain isim. Jalasa adalah fi'il. Jadi fi'ilnya di sini sebagai musnad. Jadi nanti setiap kalimat dalam bahasa Arab itu minimal ada musnad sama musnad ilaih. Begitu juga nanti kalimat yang lain, nanti bisa dicari mana musnad ilaih. Wa yakfi an takbalal kalimatu alamatan wahidatan au aksaro min hadhil alamati litakuna isman. Wa yakfi dan cukuplah an takbalal kalimatu, satu kata itu menerima alamatan wahidatan au aksaro, satu tanda atau lebih, min hadhil alamati dari tanda-tanda yang disebutkan di atas, lima tanda di atas, litakuna supaya kata tersebut menjadi isman sebagai isim. Jadi tidak perlu lebih dari satu, cukup satu saja. Suatu isim itu bisa menjadi, suatu kata itu bisa dijadikan isim atau dikelompokkan menjadi isim. Kalau lebih dari satu berarti itu lebih bagus, lebih meyakinkan. Tapi kalau cuma satu saja itu sudah cukup untuk menyatakan bahwasanya kata itu termasuk isim. Ini lima ciri-ciri dari isim. Nanti di dalam kitab yang lain itu juga disebutkan tanda-tanda yang lain. Bahkan ada yang menyebutkan sekitar 30-an tanda. Tapi di sini cuma disebutkan 5 tanda. Jadi sebenarnya banyak tanda isim itu, tidak terbatas hanya 5 di sini, tapi ada banyak. Tapi untuk tingkatan mulakhos di sini cuma disebutkan 5 saja. Sebenarnya yang lainnya masih banyak. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah fi'il. Atau kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas untuk fi'il dan huruf atau yang selanjutnya. Sampai di sini, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.